dalam menjalankan berbagai aktivitas kita, secara khusus adalah rangkaian berbagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat berjumpa di masjid yang mulia ini. Cuman saya gak tahu, kalau dulu saya ngisinya di Islamic Center, tapi sekarang kok dibawa ke masjid yang belum pernah saya kesini. Semoga apa yang akan kita bahas nanti Allah mudahkan kepada kita untuk memahaminya, mengamalkannya, juga menjelaskannya kepada anak kita dan keluarga kita. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan pedoman hidup bagi kita. Barang siapa yang benar-benar membaca dan pelajari pedoman hidup itu, maka dia akan selamat dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau mempelajari dan mengamalkan, menjalankan pedoman hidup yang telah tinggalkan Rasulullah SAW, maka dia akan binasa dan sengsara pasti, baik di dunia, di alam kubur, apalagi di padang mahsyar dan di hari akhirat. Maka oleh sebab itu perlunya kita mempelajari, mendalami, memahami pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena di sana juga banyak orang-orang yang menyodorkan pedoman-pedoman selain pedoman Rasulullah SAW. Pedoman yang diambil dari sisa-sisa peninggalan Romawi dan Yunani, atau pedoman-pedoman sisa-sisa dari agama-agama yang dibuat oleh manusia, ya, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, sekiranya kita menyadari bahwa agama kita yang mulia telah meninggalkan, telah menjelaskan dan memiliki pedoman dalam segala lini kehidupan, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, baik yang berhubungan dengan diri pribadi, keluarga, masyarakat, hidup bertetangga, bernegara, hubungan antar umat beragama, dan semuanya telah lengkap dalam Islam ini. Dan tidak perlu lagi kita embel-embel Islam ini dan Islam itu. Ya, jangan sampai lagi pula nanti ada Islam Bangkinang, ya, atau Islam Kampar. Baik, pada ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita adalah tentang pentingnya mempelajari tauhid. Di mana sebagian orang menganggap bila kita mempelajari tauhid itu kajiannya sangat hambar, tidak ada hiburan, tidak ada ketawanya, kering. Atau ada pula yang mengatakan bila kita membahas tauhid, wah itu umat tidak akan mungkin bersatu. Nah, sehingga dalam dakwahnya dipakailah cara-cara yang kira-kira, ya, kata mereka tidak menyentuh perbedaan-perbedaan akidah. Nanti akan jelas bagi kita bahwa tauhid adalah fondasi agama Islam yang tidak akan mungkin seseorang dinyatakan sebagai seorang muslim atau mu'min atau muhsin kalau dia tidak memiliki tauhid, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya dan tidak mendakwahkannya. Karena itu kelaziman dari tuntutan kalimat tauhid itu. Orang awam mengerti tauhid, dia akan berjuang membela tauhid. Oleh sebab itu, salah satu pembeda antara dakwatul haq, dakwah yang berjalan di atas sunnah, dakwah berjalan di atas manhaj para anbiya adalah para dai dan duat, ustaz, tuanku dan kiainya selalu berbicara masalah tauhid. Jika dia bicara masalah akhlak, dia gabungkan dengan tauhid. Jika bicara masalah ibadah, dia gabungkan di atas tauhid dan seterusnya. Selalu membangun wejangannya, penjelasannya mengkaitkan dengan tauhid. Di mana pembahasan tauhid di masa-masa ini, ya, atau di zaman now ini, ya, sudah jarang-jarang dibahas. Kenapa? Oh, tidak menarik. Jamaahnya sedikit. Harus dibuat kajian-kajian dengan judul-judul yang mirip judul film, ya, sehingga untuk menarik. Padahal nanti akan kita bahas inti dari Islam itu adalah orang yang tidak memiliki tauhid, walau dia beribadah 1000 tahun, tidak akan ada gunanya. Beribadah 1000 tahun tidak akan ada arti. Baik. Oleh sebab itu penting kita belajar tauhid untuk diri sendiri, anak kita, keluarga kita. Karena syarat mutlak nanti sebuah ibadah itu adalah tauhid. Kita akan kupas dalil-dalil tentang urgensi atau pentingnya belajar tauhid itu. Dan seharusnya kita memprioritaskan mempelajarinya dan mempelajari dan mengajarkannya. Oleh sebab itu seharusnya kita bersemangat mencari kajian-kajian yang menuansa tauhid. Karena semua para anbiya datang membawa tauhid. Semua anbiya datang memulai dakwanya di atas tauhid. Baik, kita mulai satu persatu dalil-dalil menerangkan tentang pentingnya tauhid. Pertama, kita poin-poin saja. Karena waktu jam berapa Isya? Hah? 741? Baik, sekarang sudah 79, ha? Baik, tinggal berapa lagi? 38 menit. Atau 32 menit. Setengah jam. Pertama, tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Karena terrealisasi tauhid itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada baris nunnya di bawah itu. Kalau waqaf liya'budun. Allah sebutkan unsur apa itu? Al-Hasyar. Hah? Yakin? Betul. Baik. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku, mengisahkanku dari ibadah. Inilah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid yaitu mengesakan Allah dengan ibadah, bukan sekedar meyakini Allah sebagai pencipta. Karena banyak di antara kita, sebagian masyarakat atau sebagian besar masyarakat memahami makna la ilaha illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Padahal sebetulnya mengakui Allah sebagai pencipta itu belum memasukkan orang ke dalam Islam. Kenapa Ustaz? Orang-orang musyrikin dahulu juga mengakui Allah sebagai pencipta. Tapi mereka tidak mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah. Mana dalilnya Ustaz? Dalam surah Az-Zukhruf Allah katakan, "Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, seengkau-engkau bertanya kepada orang musyrikin itu, Siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Mereka tahu nggak Allah yang menciptakan mereka? Tahu. Tapi keyakinan sekedar meyakini Allah sebagai pencipta belum menjadikan seorang itu menjadi muslim sampai dia meyakini Allah satu-satunya yang diibadati. Maka jangan sesekali membagi ibadah kepada selain Allah. Kalau kita membagi ibadah kepada Allah, tidak berbeda dengan perbuatan orang musyrikin. Apa saja ibadah yang tidak boleh kita bagi? Banyak. Bernazar, menyembelih, al-khasyah, takut, raja, berharap, meminta, berdoa, isti'anah, mempertolongan, isti'anah, memperlindungan, istighatsah. Apa kata Allah tadi? Tujuan penciptaan kita ini apa? Untuk mengesahkan Allah dengan ibadah. Apa yang disebut mengesahkan Allah dengan ibadah itu? Itulah tauhid. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak orang musyrikin mengungkapkan kalimat tauhid, qulu la ilaha illa tuflihu. Wahai kaum musyrik, hai kaum Quraisy atau kaum Arab, ucapkan kalimat la ilaha, kalian akan beruntung. Mereka jawab, dalam Quran Allah gambarkan jawaban mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan sembahan-sembahan kita yang banyak menjadi satu saja? Makanya mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi toh mereka dalam penciptaannya, dalam keyakinan itu tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Maka keyakinan pengakuan sebagai Allah sebagai pencipta tidak mengeluarkan mereka dari kemusyrikan mereka, sampai mereka hanya menyembah Allah semata dalam segala bentuk aktivitas ubudiyah mereka. Jadi tujuan diciptakan kita itu apa? Untuk mengesahkan Allah dengan ibadah, yaitu tauhid. Itu yang tauhid. Bahkan orang musyrikin dahulu juga meminta sama Allah, enggak? Meminta sama Allah juga. Syirik itu bukan berarti enggak pernah meminta sama Allah, bukan berarti tidak menyembah Allah. Orang musyrikin dahulu juga meminta sama Allah, juga minta sama yang lainnya. Buktinya ketika mereka berlayar di tengah lautan, mereka meminta sama Allah semata. Karena mereka yakin segala sembahan-sembahan yang lain tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari bahaya yang di tengah laut. Bahaya ketika mereka ada bahaya di tengah lautan. Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّوْا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka itu naik bahtera kapal di tengah lautan, dan lalu kapal dan bahtera itu dihancam oleh angin topan, datang bahaya yang besar, gelombang yang besar, badai yang besar, mereka takut tenggelam, takut binasa dan mati. Da'allaha mukhlisina luddin. Ketika itu mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah saja. Falamma najau ilal barri, tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, idahum syirikun. Kembali lagi berbuat syirik. Tuh. Harus sadari bahwa pertama kita, tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah kita. Itu yang disebut dengan tauhid. Itu penting yang pertama. Nah, kalau itu tujuan kita ciptakan Allah, kita enggak tahu apa itu tauhid, apa pembagiannya, apa yang merusaknya, apa yang membatalkannya. Nah, ini panjang kajiannya. Insyaallah dalam silsilah beberapa hari ini kita akan membahas pembahasan ini. Ya. Baik, yang kedua, menyeru kepada tauhid merupakan dasar dan asas dakwah semua nabi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali semua nabi memiliki umat yang berbeda-beda, maksiat yang dominan di tengah masyarakat mereka. Di kaum Lut tersebar penyakit LGBT. Kaum Syu'aib tersebar orang-orang yang curang dalam bisnis. Kaum Nabi Musa, penguasa yang congkak dan tersebarnya perbuatan sihir. Terus berbeda-beda kemaksiatan yang menonjol setiap umat. Namun yang pertama diperbaiki oleh semua Nabi, langkah pertama yang diajak umatnya oleh mereka untuk melaksanakannya apa? Tauhid. Mana dalilnya Ustaz? Dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Semua kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar umat itu hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan beribadah kepada taghut. Semua nabi memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Walaupun berbeda-bedanya kondisi masyarakat mereka yang menonjol maksiatnya. Ada yang rusak di sisi politiknya, ada yang rusak di sisi ekonominya, ada yang rusak di sisi sosialnya. Namun yang pertama dibenahi apa? Akidah tauhid. Ayat kedua, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Sekecuali yang kami wahyukan, tugas mereka yang kami embankan kepada mereka adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tiada yang berhak diibadati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak disembah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah kepada semua nabi. Loh, kenapa sekarang para dai tidak mau berdoa kepada tauhid? Takut dikucilkan, takut dimusuhi, takut tidak laris, takut tidak terima masyarakat. Lah, dan itu memang sudah resiko. Para nabi dibagaimanakan? Ada yang dibunuh, ada yang siksa, ada yang diusir, dan macam-macam, dihina, dimaki. Baik, sudah berapa? Dua. Yang ketiga, tauhid merupakan asas Islam. Betul enggak? Mana dalilnya? Apa dalilnya? Hadis Ibnu Umar dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis Umar bin Khattab, akhbirni anil Islam, beritahulah saya tentang Islam. Lalu al-Islamu yang pertama disebutkan apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka dikatakan rukun Islam yang pertama itu apa? Kalimat tauhid. Nah, ini menunjukkan ibadah salat, puasa, zakat, haji, dan apapun ibadah-ibadah yang lainnya, kalau pondasinya ambruk, tidak akan berdiri bangunannya. Semakin kuat tauhid orang, maka dia akan semakin kokoh dalam beribadah. Ibadahnya akan lebih besar pahala dan pengaruhnya ke dalam kepribadiannya. Kenapa sekarang kita sudah haji, sudah puasa, sudah berzakat, dan selamacamnya, tapi pengaruhnya enggak ada dalam sifat-sifat kita, dalam tingkah laku kita? Karena tidak didasari atas tauhid yang kokoh. Sehingga ibadah kita tuh banyak musiman atau ikut-ikutan. Orang lagi tren, pokoknya ketika Ramadan, ramai-ramai. Habis Ramadan, sepi lagi. Ngetren zikir jamaah, zikir jamaah. Ngetren begini, begini, ikutin. Tidak istiqomah dalam ibadahnya. Jadi, yang ketiga apa? Tauhid itu merupakan fondasi Islam. Maka kalau orang banyak sebanyak apapun ibadah dia, tapi kalau dia tidak berada di atas tauhid, enggak ada manfaat. Insyaallah kita akan ada satu sesi lagi membahas tentang bahaya syirik, akan kita bahas nanti. Makanya Allah katakan, walau asyraku la hadrata an man kan ya'malun. Jika mereka bawa syirik, batal semua amal mereka. Gak ada artinya kita beribadah, berinfak, puasa, haji, zakat kalau tidak dibangun di atas tauhid. Oh Ustaz, saya kalau sholat kepada Allah cuma sesekali kalau ziarah minta ke kuburan. Nah sesekali itu yang masalah. Walau berumur bapak 60 tahun, kemudian 59 tahun, koma 11 bulan, koma 29 hari, koma 11 jam, koma 59 detik. Hanya syirik 1 detik saja. 1 detik saja buat syirik. Semua amalan bapak yang seumur itu ludes, habis, gak ada artinya. Lain nampak bagaimana pentingnya berada tauhid itu. Harusnya disenangi belajar tauhid itu. Kayak itu pokok benar dulu. Istilahnya kalau kamu buat rumah, wak, pondasi dulu yang dilihat. Diperkuat. Supaya bangunan yang di atas pokok. Apalagi di akhir zaman ini. Mudah sekali orang tergelincir kepada kesyirikan. Gali pondasi bangunan, mencurai air dari bumi. Lah air zam-zam lo. Bah rebuik-rebuik lo man yang di air kesinan. Antri. Ada, ada tak? Hah? Ada orang menggali-gali. Dapet lo bantu nanane di batu. Ala batu keramat lo. Iya kan? Lek etakannya tahun bara itu. Batu penari, bara ribuan orang-orang. Minta ube ke penari lah, ya batu penari lah. Tapi ketika penarinya yang sakit, dibawa ke puskesmas. Apalagi sebelum hari kiamat akan banyak yang aneh-aneh. Akan banyak yang aneh. Pisang yang berbuah di batangnya lah. Kambing yang berwarna tikus. Macam-macam akan ada. Bahkan disebutkan sebelum hari kiamat itu nanti akan ada binatang bicara kepada manusia. Bahkan tongkat, tali sendal, paha orang ada bicara nanti. Kalau nampak di awak orang bicara, seekor binatang bicara, wah mungkin lah barebuik minta ayikan ciang mungkin ya. Lainnya itu dah pak, kini kok ada di Jawa. Namanya Islamet baribuik orang mengadakan ciang yang kabau tu. Ciri ini barebuik orang. Nah, ini umat ini gimana? Perlu dijelaskan. Ya? Bagaimana seharusnya kita bertauhid? Akan banyak kejadian-kejadian nanti seulah hari kiamat itu. Coba lihat ketika sahabat mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh. Ada pohon datang melindungi Rasulullah buang hajat. Kemudian kembali lagi pohon itu ke tempat masing-masing. Ada enggak Pak sahabat barebui-rebui? Rantiang pohon itu dijadinya ajimex polaris dagangannya. Hah? Ada enggak? Di masa Rasulullah SAW punya mimbar menyanda di batang korma. Setelah Rasulullah buatkan mimbar, batang korma itu menangi. Kadang enggak ada sahabat. Ada enggak batang korma itu di bala-bala ada orang dijual loh. Itu ajimex polaris dapat bini ranca atau laki yang ganteng. Kenapa enggak ada apa itu? Karena tauhid mereka itu kuat. Di masa Rasulullah SAW banyak sahabat yang telah diberikan kabar gembira. Ini sepulan min ahli jannah, sepulan min ahli jannah. Ada enggak seketek-seketek, ada enggak sakit parik datang ke sahabat yang jamin masuk surga. Tolong mantuan aja mataku setia. Sakit parik dan jenis, ya kan? Ada enggak? Kok baru serobanya ini ngadang? Ala dianggap lu tuanku. Atau bau baik lah, baju baik lah orang bau baik ke sana. Nah, sakit pinggang lah. Tuanku tu sakit pinggang lah. Soalnya sakit pinggang lah. Nah, ini bahaya tidak belajar tauhid. Anak baru lahir. Dari gelo gantungan. Bandang 7 warna lah. Atau 3 warna di pinggang kadang-kadang. 5 tahun dah buka-buka. Sudah tu lah dia kurang lagi anak kadang-kadang. Bahkan enggak. Haji Mat tu lah sekian tahun lah mengumpul daki di sini. Lah kata-kata lah infeksi lo kayak. Nah, itulah. Tolong. Pelajari tauhid. Tadi yang ke berapa? Yang? Bahwa tauhid merupakan asas. Dan keempat. Tauhid adalah asas rukun iman. Nah, pertama rukun iman itu ha. Lihat apa rukun iman lain? Ada lo orang gini pak. Pancasila limo dasar itu apa adanya, tapi rukun Islam tidak apa. Barek musibahnya maksudnya itu. Yang pertama adalah rukun iman apa bunyinya? Iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah yang terpenting itu apa? Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Dalilnya lanjutan hadis tadi. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman, akhbirni alil iman. Wahai Muhammad, beritahulah aku tentang iman. Kata Rasulullah, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitab sucinya dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat serta beriman kepada takdir baik dan buruk. Bagaimana akan matang iman kita kepada Allah kalau tidak belajar tauhid? Apa artinya kita beriman kalau tidak mengerti itu tauhid? Bagaimana makna beriman kepada Allah kalau tidak belajar tauhid? Tauhid. Ikabara tu dan kalimo. Ya, penjelasan luas-luasnya nanti di dalam renung-renungnya aja. Pentingnya tauhid adalah merupakan syarat diterimanya amal mutlak. Tunggang tunggi di barang amal soleh. Kalau tidak didasari oleh tauhid, nonsen kata orang. Kalau kata awaknya apa? Minyak abi sama talah tak lama. Kau minyak abi sama tak lama, nah bah, dari pasu-pasu emang gak sama tak lama itu. Nah bayangnya bah, minyak abi juga umat atau bekah. Karena kalau nak pelajari tauhid, bukan sekadar amal gak terima, tempat pelakunya pun di neraka. Mana dalilnya? Akhir ayat dan surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibati rabbih ahada. Barang siapa berharap berjumpa Rabb-nya. Berjumpa maksudnya berjumpa di sini kan, karena orang-orang yang musyrik, orang yang tidak beriman tidak akan berjumpa dengan Allah. Kini kok Pak? Di dunia saja. Kalau seandainya ada orang beritahu, si Fulan adalah orang menemukan, pemanya membuat mobil yang paling bagus ini. Lalu datangnya ke Bang Kinang, baribu ada orang yang mencari, ah bentuk pajatuh. Enak? Tidakkah hidup kita ingin melihat sang pencipta kita bertemu dengan Allah? Yang menciptakan langit dan bumi, zat yang paling indah. Yang paling maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Maka orang yang tidak akan bertemu Allah, kecuali orang-orang yang berharap bertemu Allah itu hendaklah beramal soleh, dan tidak amal solehnya itu dicampuri oleh kesyirikan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah. Orang mengamalkan sebuah amal soleh, lalu dia gabungkan aku dalam niatnya, riya atau berbuat syirik dalam amalnya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Gak ada, capek-capek aja beramal. Maka Allah sebutkan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, sungguh batal semua amalan telah mereka lakukan. Dalam ayat lain, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal-amal yang telah dilakukan di dunia, kata Allah SWT, lalu aku menjadikan amal mereka itu sebagai debu yang bertebangan. Dalam ayat lain Allah sebutkan, walaqul uhi ilaika illadziina min qablika la in asyrakta la yabatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan berarti Nabi kita salah akan mungkin berbuat syirik itu, karena beliau maksum dari kesyirikan. Tapi ini menegaskan, bagaimanapun kesolehan seseorang, bagaimanapun ketinggian derajat seseorang, kalau dia berbuat syirik, batal amalannya. Bapak iku ustaz carton ustaz, karena ada pulau orang di sana berpahaman. Kalau lah sampai ke tingkat hakike, itu mbak alo minum khamar gini apa hal itu? Karena nyolah sampai ke tingkat hakike. Sholat pun tidak perlu lho, nyolah sampai ke tingkat hakikat. Tapi kalau masih di apa syariat, tarikat, marifat, itu mesti rondal. Itu harus puasa, sholat. Kalau sampai ke tingkat hakikat, itu aja di kerajaan lebih bebas. Anda ada orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih afdal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seandainya ditakdirkan jatuh ke dalam perbuatan yang melanggar aturan Allah, tidak ada perkecualian siapapun yang melakukannya. Lah bunyi lonceng azannya. Hah? Halo lagi. Baik. Itu nak kabar tahu? Limo, nang ke enam. Berdoa kepada tauhid adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah baralamonyo. Baralamonyo. Iko kini ko periode presiden hafal inyo Pak. Periode para nabi berdakwah di Makkah apa? Kok lu aneh lagi? Hah? Tiga balik tahun. Di Madinah berapa? 10-an. Mana lama? Di Makkah. Apa yang di materi dakwah Rasulullah selama tiga atau balik tahun itu? Apa materinya? Tauhid. Apakah materinya? Kita harus berjuang melalui politik. Ini kita harus jadi presiden, kita harus jadi menteri. Nanti kalau kita sudah jadi presiden, jadi menteri, kita paksa orang kafir Quraisy masuk Islam. Begitu? Tidak. Ketika Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Firaun, apakah Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai Firaun, turun kamu di singgasana itu, saya berhak jadi raja, saya ini ahli tauhid." Atau dia ajak Firaun masuk tauhid? Nah, itu beda, Pak. Dakwah ke tauhid bukan dakwah kepada jabatan. Walaupun maksiat di masa jahiliyah, namo jahiliyah, tetapi yang dibina pertama apa? Tauhid. Tiga balik tahun. Kenapa ikut kita bicarakan ini? Supaya awak kau tahu yang perlu dulu dan dipelajari. Kau tidak masalah politik ini, ekonomi ini mahir, tapi tauhid tidak jale. Ya, yang lebih ahlinya apa? Tokoh nasional, tokoh partai Islam. Tamat jurusan akidah jam Islamiyah, kerajaannya wah ikut lo menyembahkan bunga ke lautan Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nanti yang mana belajar tauhid itu Pak? Tiga balik tahun nggak mau Yesus menyampaikan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Iko dai lu berdoa baru 3 bulan tahun baru 3 bulan hari ala bosan udah awak tauhid. Tauhid ke tauhid saya mah enggak laku dakwah kok. Baitu pula jemaah, ustaz kok tauhid ke tauhid tarus eh. Alu sampai berapa 3 bulan tahun itu? Hah? 3 bulan hari baru ala bosan berjaya tauhid. Adi ulang-ulang berjaya tauhid itu. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan masalah itu. Baik, nak kabar alai. Nang ka tujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan sahabat yang suruh berdakwah Muaz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma kepada apa diminta Rasulullah SAW untuk berdakwah pertama sekali? Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan berhadapan dalam dakwahmu dengan orang-orang dari Alkitab, yaitu Nasrani. Fal yakun awala ma tad'um ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah. Engkau akan mendatangi umat dari Alkitab. Yang pertama engkau ajak mereka ada untuk mentauhidkan Allah. Nah, oleh sebab itu, para da'i, baik para jamaah, kajian yang para alu pertama itu apa? Baik. Yang ke mana itu? Kelapan lain. Kelapan. Bahwa Allah memerintahkan bahwa umat Nabi Muhammad yang hakiki itu adalah mendakwah kepada tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa nittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Apa maksud berdakwah kepada Allah? Hah? Apa maksud berdakwah kepada Allah? Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas ilmu dan orang-orang yang ikuti aku. Makanya ulama kita menafsirkan ayat ini kemana kembali domirnya itu. Ana wa man ittaba'ani. Ulama kita mengatakan, para ulama mufassirin mengatakan, domir itu bisa kembali kepada ala basirah, bahwa da'i harus punya ilmu dalam berdakwah. Adu ilallah, bisa kembali ke sana, ya, adalah bahwa asas dakwah itu harus di atas tauhid. Ulama wa du'a, adu ilallah. Pengikut Rasulullah SAW yang hakiki, da'i wal alim. Berdoa kepada tauhid dan dengan ilmu. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang musyrik. Ini ayat tentang apa? Ujungnya tentang tauhid. Baik. Berapa? 8. Berapa tinggal azan? 2 menit lagi. 9. Cukup 9 dah. Baik. Kesembilan adalah seruan pertama dalam Al-Qur'an atau An-Nida. Yang pertama dalam Al-Qur'an itu adalah An-Nida ila Tauhid. Panggilan untuk kepada tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum itu enggak ada ya nida itu. Sebelum itu khabar aja. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Terus berita-berita tentang orang beriman, berita orang kafir, berita orang munafikin. Selesai berita itu, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Itu nida pertama, dipanggil semua manusia. Karena yang berhak disembah itu hanyalah orang yang menciptakan kita. Itu zat yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Kalau tidak menciptakan berarti tidak berhak untuk disembah. Nah, di sini ulama kita mengatakan Allah menjadikan hujah pengakuan kita yang menciptakan kita kepada Allah, kemudian pengakuan orang musyrikin tadi mengaku Allah sebagai cipta mereka, mestinya yang berhak mereka ibadati hanya Allah. Walladzina min qablikum, dialah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Kenapa disebutkan orang sebelum kalian? Siapapun orang sebelum kalian itu, nabi kah dia, wali kah dia, apapun kedudukannya, itu adalah makhluk seperti kalian, tidak berhak sedikit pun kalian sembah. Karena ada orang Islam mengkutuskan roh-roh nenek moyang. Bantunya, Ba. Nah, kadang-kadang ada kuburan keramat istilahnya. Ba, aku keramat kuburan. Iko orang yang pertama sekali manuko ketampe iko. Dia tahu manuko, Ba. Hati manuko. Orang yang pertama sekali membuka daerah itu, dia yang pertama sekali di daerah itu, membuka daerah itu. Manuko istilahnya kalau masalah istilah, Ba. Nah. Nan kasapuluh. Cukupnya 10 anak genap kata orang Jawa setek. Jadi apapun orang sebelum kita itu kedudukannya gak berhak diibadati. Nabi, wali, apapun dia. Karena dia makhluk seperti kalian. Yang berhak diibadati hanya Allah. Kau minta-minta lo ke wali. Minta-minta lo ke tuanku dalam mati. Ya tuanku, susana hidup yang kini kau nyadagangan dan bakur tari. Anak lo lepek jodoh oleh doh. Tuankunya waktu mati bau utang. Gak tambah utang ya. Pailo minta lah mati, minta apa yang minta pikilo ke Tuhanku. Kok pandainya mengecek Tuhan sampai ke telinga Allah di keciannya tuh. Eh, mana minta-minta keadaan adanya sih dulu hidupnya kere, wang, minta Allah keadaan gini. Adalah pergi ke kuburan, minta sembuh penyakit. Tuhanku ini mati dia, penyakit. Dan ke 10, maaf-maaf nih, ditunda seketik azan dulu. 2 detik atau 3 detik lah. Tauhid adalah sebesar-besar hak Allah di atas hambanya. Maka perintah Allah yang pertama mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sungguhnya Rabbmu telah memutuskan tiada berhak diibadati kecuali Dia. Perintah yang sangat besar, yang sangat agung adalah tauhid. Cukup 10 ada. Lah. Lah kecik orang tu lah sajinjang tu mah. Limau ke kida, limau ke kanan. Cukup lah. Baik, demikian. Kalau ada nak tersinggung nak katurun, tarantuan nak katurun, tarantuan kena iya tersinggung katurun, mohon maaf banyak-banyak. Ya, itu yang saya mau sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak terhadir Bapak semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasi langkah-langkah Bapak-Bapak kami saji dengan mengangkat dosanya, mengampuni dosanya, dan meninggikan derajatnya. Oleh sebab itu, rajin-rajin ke majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tauhid, agar kita memiliki kekokohan dalam iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertanyaan, ini ada 5 hadiah. Dibagi 5 nih. Pertama, siapa yang bisa menyebutkan 3 dari pentingnya mempelajari tauhid? 3 saja. Nah, tidak ada. 3 saja. Baik. Hah? Terus? Baik, tonton. Tercepat habis hadiahnya 2-2 aja. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 1 ayat tentang keutamaan tauhid? 1 ayat. Ah. Ah? Apa khalaqta? Baik. Ah. Siapa yang bisa menyebutkan 1 ayat? Ah. Ah. 1 ayat, bukan setengah ayat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Di mana situ? Tentang pentingnya tauhid. Bukan tentang perintah mengesahkan oleh ibadah. Ah. Itu ayat-ayat tentang tauhid. Kita ingin dalil menunjukkan tentang pentingnya dan agungnya mempelajari tauhid. Ah. Itu ayat tentang tauhid, iya. Dari apa yang kita sebutkan tadi? Ah. Ulangi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika. Baik. Baik, benar. Hadis. Satu lagi. Dari hadis. Saya bisa menyebutkan hadis. Ah. Hadis, hadis. Ah. Baik, kalau ada syawahidnya enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ah, enggak ada yang hafal ayat namanya hadisnya gimana? Itulah anehnya satu hal yang saya lihat dalam banyak kajian itu adalah kalau pai manage utangnya bawa saya catatannya. Dibawa pai manage nya nak bawa pena bawa buku dah. Makanya setiap hadir kajian masuk telinga kanan ke telinga kiri, enggak ada yang lengket. Kalau enggak hafal ayatnya minimal ditulis terjemahannya. Saya kira tadi sebanyak ini yang hadir hafalannya mantap-mantap semua gitu. Sehingga udah pede banget semua yang disampaikan Ustaz bisa tertangkap. Makanya ratusan kali ya, bahkan ribuan kali hadis majelis enggak bertambah ilmunya karena gitu. Namun bayi menanggu tapi enggak mau kantong lah. Nah, setio tetanggu ikat itu lapih dari saya. Makanya buat rumah tanya ni si Mai kan dah nak teh bocor tangguh apa kantong lagi lain. Cuba lah bisu bisu tu. Bok kata ya salai pena ketek tu cie. Tak kadang-kadang lah pena ya bok nak ketek saya pena ya bok. Apa dia bisa nuli? Dicatat. Tadi yang mau uraikan satu persatu saya bisa mencatat dan bisa menghafal supaya tak kana-kana. Kalau bisa beli orang kaya dulu. Ah, tarang jalan dek batang puak dan cakaji dek baulang. Kok ada tadi ulang? Hah? Dicari telapak tangan enggak ada cian itu liro. Nah, itulah. Itulah salah satu bentuk kurangnya keseriusan dan kesungguhan kita mencari ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh dan serius mencari ilmu, pasti kita ada keinginan untuk membawa ilmu itu pulang. Maka inilah kita lihat semaraknya kajian ada, tetapi kenapa tidak meningkat wawasan keilmuan masyarakat kita? Karena menghadir kajian itu dengan melenggangkan uang mesorai. Ya, kalau dibawa catatan. Nah, tiba di rumah ditanya oleh bini awak. Ah, kajian Ustaz tadi baca kajian Ustaz tu. Ayat banyak sebenarnya, hadis banyak sebenarnya. Ah, sebenarnya iya rancak banyak apa ayat hadisnya. Ditanya oleh bini cilai, apa hadis-hadisnya sebenarnya? Pokok tadi rancak-rancak semua ayat sebenarnya. Enggak ada jalan ke sebuah itu. Enggak ada jalan ke bawa ulang. Kok ditagih dari sebini di rumah udah lah meninggal kerajo kini kuah. Kok biasa pulang bawa piti kini dan minta ilmu cerah tu. Habis itu udah nak boleh ngaji lah. Nak dapet cak lari dah kaji tu. Biar dia ngaji lah itu. Udah lah tanah mengasuh di rumah ya. Lu nak buah. Hah? Nah, cuba lah. Itu untuk maaf dulu lah. Kakak-kakak mbo udah mbo disitu ya. Tolong lah. Bisa kalau mengaji itu awak dibawa catatan. Habis salah diulang ke cucu-cucu awak. Karena awak kok tadi ya. Ya. Ayat baik ke surau tadi ya disebutkan oleh ustaz ku. Berapa nanti yang nyawa berjaya tauhid ku. Cie, dua, tiga. So kalian ha. Tolong ya. Rajin beraja. Utama ni pelajari itu tauhid. Kan bisa. Kok tidak ada di bawah cara bilang baru cara Wala. Kok dia kok enggak? Berarti dia ambo ya, enggak ada yang menjawab ya kan? Hah? Baik. Dara yang jawab satu hadis atau satu ayat lain. Baik. Tadi kita bercerita tentang tauhid, tapi pengertian tauhid belum kita jelaskan secara banyak, leluas. Sebetulnya pengertian tauhid tadi sudah kita jelaskan menurut penjelasan ayat Al-Quran hadis adalah tentang ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah kita. Cuman menurut pengertian banyak kelompok-kelompok lain, ada yang mengatakan tauhid itu keceknya apabila bersatu Allah dengan makhluk atau manunggaling atau disebut akidatul hulul. Itu tauhidnya tuh. Awal kajiannya mencari-cari Allah di Muhammad dia tuh. Dia ada kajian tuh sekolah. Merasa banyak enggak? Jadi keceknya kalau lah sampai katakan hakikat itu bersatulah. Itu akidahnya hujatul wujud namanya. Itu tauhidnya tuh. Sehingga memahami kekuatan ma'amba sama ikutan Tuhan kayak dinya. Kalau bahasa satu, ada hulul, ada itihadiyah namanya. Ada wahdatul wujud, enggak jale mana Tuhan, mana makhluk lain. Pokoknya ani cenik Tuhan nya. Itu wahdatul wujud tuh. Ada nampak. Makanya akidah iko ada disambung bahasa semua nyembah Tuhan nya. Maka katanya dalam akidah penjelasan mereka ini, apa yang disembah tidak masalah, hanya beda objek, semuanya ingin nyembah Allah kan, katanya. Nah, kalau tidak pernah tauhid, bapak ibu itu lah abiga lainnya itu. Yaginya ke argumentasi, gua Allah itu. Iyono ya. Iyono itu. Ada lagi akidah mematikan tauhid, tauhid itu adalah menafikan, mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah. Katanya apa? Kalau awas, Allah itu punya nama, berarti Allah itu banyak. Kalau itu punya sifat, berarti Allah itu banyak, katanya. Terus ada lagi berturun lagi darinya. Allah tuh tujuh sifat. Tujuh sifat saya dinyanyi. Nah, sifat lain enggak dari akuinya. Nah, kalau baca bincang panjang kaji pengertian tauhid. Ada lagi aliran paham mengatakan tauhid adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati gitu. Entah dari mana dapatnya penafsiran tauhid begitu. Nah, kalau enggak beraja, nya kecilnya mendakwakan tauhid saja. Tapi pemahaman tauhid yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah kita. Baik, berkata. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Apakah amalan bid'ah termasuk amalan yang membuat kita musyrik, Ustaz, dan menghapus pahala kita sebelumnya, Ustaz? Tergantung bid'ahnya itu. Bid'ah itu ada bagiannya, ada bid'ah amaliyah, bisa kufriyah dan non kufriyah, atau ibadah aqidah i'tiqadiyah, ya bid'iyah berhubungan dengan i'tiqad, ada yang kufur dan tidak. Nah, kemudian amalan bid'ah tertolak secara mutlak. Jika amal ma'amal bid'ah, itu tidak ada pahalanya. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis mutafakun alaih, diwakilkan oleh umum ini, insyaAllah anha, man amila amalan laisa alaih amra fa waradun. Atau yang mutafakun alaih, man ahda tapi amlina malaysa menu fa waradun. Orang yang menambah-nambah urusan kami ini, maksudnya agama, yang tidak ada perintah dari kami, Rasulullah ditolak. Dalam lapan imam muslim, man amila amalan laisa alaih amra fa waradun. Barang siapa mengajarkan sebuah amal dan tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, dari kami, kata Nabi SAW, maka itu amalan ditolak dan terima. Jadi bid'ah ada syirkiyah, amaliyah, i'tiqadiyah, dan macam-macam. Baik. Apakah dengan menziarahi kubur yang ditentukan tempat dan kuburannya termasuk hal yang dilarang? Mohon penjelasannya. Baik. Tujuan penentuan kuburan itu apa? Karena ziarah kubur itu tidak ada yang penting ziarah kuburan, terutama kuburan orang gayawa. Sebenarnya Rasulullah SAW meminta ziarah kubur orang tuanya, tapi kan enggak boleh minta ampun karena orang tuanya bukan beradat Islam, karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya. Maka beliau tidak dibolehkan minta ampun untuk orang tuanya. Ketika beliau menziarahi kuburan ibunda beliau, dan tidak ada penjelasan bahwa kuburan yang utama diziarahi adalah kuburan para wali. Tidak ada. Tidak ada sepotong dalil. Tapi yang ziarah kubur masuk, ya dianjurkan dalam sunnah, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur adapa zuruha fa'innaha tudatumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang kalian ziarahi, kata Rasulullah SAW, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Kita lihat konteks hadis ini, Rasul pernah melarang tidak ziarah kubur? Pernah melarang tidak? Pernah melarang. Kenapa dilarang? Karena di awal-awal Islam, takut akan terbawa-bawa kebiasaan masa jahiliyah. Apa kebiasaan jahiliyah? Meminta-minta ke orang dalam kuburan itu. Minta berkah, minta doa, macam-macam. Atau menganggap tabarruk, mencari berkah di kuburan, kuburan orang soleh. Itu kebiasaan umat-umat yang berlalu. Yahudi dan Nasrani. Dan juga perbuatan orang musyrikin. Dilarang. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur. Boleh ziarah kubur kata Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk cari berkah. Untuk nambah rezeki. Cari jodoh. Pelaris dagangan. Atau untuk apa? Untuk ingat akhirat. Jadi anehnya sekarang orang ziarah kubur apa? Cari kuburan yang dianggap kuburan keramat. Menurut isu, info, opini-opini yang dibangun. Lalu dibawa ajimat-ajimat dari sana. Atau yang mengharap sekali ziarah kubur nanti dagang kita laris. Minta-minta di sana kebutuhan duniawi. Ziarah kubur bukan ingat dunia. Malah di sana diingat anaknya belum dapat laki. Dapat bini. Ya, dagangan tidak laris. Penyakit yang tidak sambung. Diminta ke kuburan. Itu tidak urusan akhirat. Tidak urusan akhirat. Jadi dibalik. Rasulullah SAW menyuruh kita kalau ziarah kubur ingat akan kematian. Hari berhisab, hari pembalasan. Ini sampai di kuburan, anda ingat ini? Tokonya, dagangnya, anak istrinya, dan semacamnya. Cari kedudukan, pangkat, semacam. Anak dia lah susah mencari-cari keraja, tuanku tolonglah minta angkat Tuhan. Ya. Tuanku juga nganggur waktu hidup di dunia. Nah, ziarah kubur masuk. Yang dibicarakan, bukan larang ziarah kubur, berbuat bid'ah dan kesyirikan di kuburan. Apa posenya larang Rasulullah SAW di kuburan? Beribadah, karena ibadah kan tempatnya di kuburan. Ibadah itu imam di rumah atau di masjid. Maka Rasulullah melarang, la tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha wala tujassisuha wala tusarijuha. Jangan kalian duduk di kuburan, jangan kalian salat arah kuburan, jangan kalian apalagi mencat kuburan. Dan jangan pula memberi lampu. Dan juga larang wala tabnu alaiha. Dan juga tidak boleh membeton kuburan. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, akan membawa perkara-perkara yang pada awalnya belum kesyirikan, namun lama-kelamaan menjadi berbuat syirik. Jadi bukan ziarah kubur yang larang, tapi ziarah yang bertentangan dengan tuntunan syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ziarah kubur bukan cari berkah tujuannya, mendoakan orang dalam kubur atau untuk mengingat hari akhirat. Karena ketika Aisyah bertanya, apa doa ziarah kubur? Didoakan orang kubur, bukan meminta didoakan ke Allah. Baik, itulah tiga pertanyaan yang telah kita jawab. Semoga apa yang kita jelaskan dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih banyak. Baik. Ya, ya. Ya. Ya. Baik. Kita ada pembahasan yaitu syirik pengertian dan pembagiannya. Secara ringkas, syirik itu ada dua. Syirikun akbar, itu membatalkan semua amalan. Syirikun asgar, membatalkan amal yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Jadi, umpamanya salat, lalu dia riya dalam salatnya atau berinfak, maka amalnya itu batal. Tapi bukan semua amalannya. Baik. Demikian. InsyaAllah, terima kasih banyak atas kehadiran. Terima kasih untuk pengurus masjid, juga para panitia. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.